Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 27 Oktober 2016 bertepatan dengan 26 Muharram 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita, yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Orang Mukmin Bukanlah Yang Suka Mencela, yaitu lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis pukul 05.20 atau ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilakan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita ya untuk meneruskan program kita, yaitu bertolabul ilmi. Dan pagi hari ini insya Allah kita meneruskan sebagaimana yang telah kita kaji bab pekan lalu, yaitu babu laisal mu'minu bito'an. Bab bukanlah seorang mukmin yang suka melaknat atau mencela. Ya, kalau kita ngaku mukmin, ya, berarti tidak cuma sholat saja. Saya mukmin, sholat, puasa, itu saya mukmin. Tapi di sini tidaklah orang mukmin, ya, atau tidaklah ciri khas orang mukmin, yaitu yang suka mencela, ya. Dan kita harus sadar, ya, bahwa Rasulullah SAW ini mencontohkan semuanya, ya, dari ibadah mahdhah sampai ibadah yang ghairu mahdhah, dari ibadah sehari-hari, ya, sholat lima waktu, puasa, zakat dan sebagainya yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, ataupun ya pergaulan sehari-hari yang termaktub dalam kitab-kitab akhlak, ya. Semuanya harus seimbang, ya. Sehingga jangan sampai ada perkataan di masyarakat, oh, itu orang sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, ngaji terus, tapi ngaji, ya kan, ikut pengajian, tapi juga suka ngomongin orang. Itu ada memang, walaupun tidak banyak, ada seperti ini, ya. Sehingga bab ini cocok, laisal mu'min bito'an, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, ya, bukanlah orang mukmin yang tidak bisa menjaga lesannya terhadap orang lain, ya. Baik sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Qur'an, pekan lalu sedikit kita singgung, ya, kita ingatkan kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan betapa baiknya akhlak beliau, ya, menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau, ya. Dan ini kita harus mencontoh betapa mulianya kita sebagai orang Islam pada saat berhadapan dengan orang Yahudi yang tidak sopan, ya. Pada saat ada orang Yahudi yang enggak sopan, Rasulullah spontanitas menunjukkan ya kehebatan akhlaknya. Itu apa? Pada saat ada orang Yahudi berpapasan dengan Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum, ya, kecelakaan atau kebinasaan atas kalian. Ya. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dengan ada emosi, ya. Masa Rasulullah dihina, orang Islam dihina, langsung membalasnya, wa'alaikum walaknatukumullah wa kutiballahu alaikum, ya. Pokoknya dibales, semoga kebinasaan juga buat kalian ditambah dengan laknat dan kemurkaan Allah untuk kalian, ya. Dan ini sunatullah, ya. Kalau kita ngomongin orang dengan nada gak enak, pasti nanti ada balasan yang lebih lagi, ya. Kalau kita suka menyakiti orang, ya, pasti balasannya lebih lagi untuk kita. Ini memang sunatullah di masyarakat yang begitu, ya. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah agar bisa mengendalikan diri, ya, agar membalas sesuai dengan apa yang orang lain berbuat. Cukup wa'alaikum, nah, udah, begitu juga dengan kalian, selesai, ya. Karena apa? Perbuatannya ini perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau orang berbuat tidak baik pada kita, ya, lalu kita memaafkan, ya, atau seandainya membalasnya karena apa, untuk pelajaran, tetapi tidak melampaui batas, ya, itu akhlak yang luar biasa dan itu susah. Dalam biasanya orang ke dalam keadaan emosi, ya. Waalaikum, begitu juga dengan kalian, selesai. Tetapi kalau orang ingin berbuat baik kepada kita, contoh mengucap salam assalamualaikum, ya, kita afdolnya menjawab waalaikumsalam warahmatullah, tambah lagi, ya. Kalau orang berbuat pada kita, kita balasnya harus lebih baik lagi. Itu sunahnya begitu, ya. Begitu juga mengucapkan salam assalamualaikum, kita kembalikan waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mereka sampai warahmatullah, kita warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah betapa indahnya Islam. Kalau orang lain berbuat jahat, kita bisa maafkan, ataupun kalau membalasnya yang setara. Itu buat pelajaran saja, ya, tidak berlebihan. Tetapi kalau orang berbuat baik, kita disunahkan balasnya lebih baik lagi, ya, begitu. Dan dalam kitab-kitab akhlak, hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak, ya, ini hampir sebagian besar, ya, mengenai lisan kita, berhubungan dengan lisan kita, ya. Makanya mengendalikan lisan itu memang luar biasa, ya. Susahnya luar biasa dan keutamaannya pun luar biasa, dan langsung bisa menunjukkan, ya, jati diri seorang tersebut. Sebenarnya orang tersebut kayak apa sih, ya. Kita bisa melihat dari lisannya. Dan tentunya Rasulullah SAW adalah sosok yang paling bisa mengendalikan lisannya. Baik sahabat Ismail, kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abbas ibnu Ayyash anil Hasan ibni Amr an Muhammad ibni Abdurrahman ibni Yazid an abihi an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bitta'ani wal'ani walal fahishi walal badzi. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ya. Imam Bukhari berkata, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Ayyash mengabarkan kepada kami dari Hasan bin Amr, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-'ani walal-fahishi walal-bad'i." Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, dan bukan pula suka berbuat dan berkata yang keji serta kotor. Ya. Ini Rasulullah menegaskan benar-benar tegas. Ya. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, ya, suka berbuat dan berkata keji serta kotor. Ya. Tentunya, ya, ini adalah nasihat bagi orang-orang mukmin. Ya. Nasihat bagi orang-orang mukmin, khusus orang mukmin. Nasihat ini karena apa? Ada saja orang mukmin, ya, yang masih belum bisa mengendalikan diri sehingga dia biasa melaknat, ya, mencela orang lain, ataupun berbuat keji dengan badan ataupun lisannya. Ya. At-ta'an, ya, ini adalah orang yang suka melanggar kehormatan, ya, kehormatan temannya, sesama muslim. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencela atau menggunjing. Ya. Ini ada saja orang. Ya. Dia menjatuhkan temannya, sesama muslim, dengan cara mencela, ngomongin orang. Si fulan begini, si fulan begitu. Biar apa? Biar orang yang diomongin itu, ya, memang harapannya biasanya begini. Biar dia ini dipuji orang. Biar dia ini dikatakan bagus. Dengan cara apa? Saya loh bagus, yang orang itu kurang bagus itu. Soalnya begitu. Dia ingin membalikkan situasi, suasana. Dengan cara apa? Menjatuhkan orang lain. Ya. Terus agak meninggikan dirinya sendiri. Ya. Ya. Ini butuh pengendalian diri sebenarnya. Dan ini sangat tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW sangat melarang orang yang seperti ini. Bahkan dalam doa pun, ya, tidak boleh. Sebagaimana kemarin yang kita bahas, mendoakan jelek orang lain, mukmin yang lain. Ya. Ya. Karena rasa hasadnya tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa kewajiban bagi kita, ya, untuk berbuat dan berkata yang baik, ya, mengendalikan lisan kita, ya, jangan sampai lisan kita ini berkata kotor. Apalagi berkata kotor itu bukan cuma ngomong yang jelek-jelek, yang kurang sopan lah, kata-kata hewan dan sebagainya. Maksudnya adalah mungkin perkataannya lembut, ya, intonasinya bagus, ya, bagus, tetapi itu perkataan yang sedikit menjelek-jelekan teman kita. Ya. Ini benar loh. Nah, beneran ini, kamu harus tahu ini. Seolah-olah orang lain suruh waspada itu. Ya. Boleh dalam keadaan tertentu, ya, untuk menyelamatkan orang banyak. Ya, seandainya orang yang suka mencuri terus kemana-mana, hati-hati, si fulan itu suka mencuri itu. Ya. Barangnya diamankan itu, ya, sebagainya. Atau orang punya utang, utang kemana-mana, kanan kiri, oke, ya. Semua utang nggak balik semua, ini sebulan ini kebiasaannya begini, berarti itu sebagai pelajaran. Tetapi bukan berarti harus menjelekkan terus. Di sisi lain dia meninggikan diri kita. Ya. Itu bukan begitu maksudnya. Rasulullah, orang mukmin itu bukan seperti itu. Kalau kita mengaku mukmin, ya, intinya tidak cuman, ya, salat, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi juga bisa menjaga perbuatan dan lisannya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi lidhil wajhaini ayyakuna aminan. Ya. Orang yang bermuka dua, ya, tidak layak menjadi orang yang dipercaya. Orang yang bermuka dua. Ya. Tentunya ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ini kan masih umum sifat orang yang bermuka dua. Ya. Sebenarnya ini adalah orang munafik. Orang munafik itu apa? Bermuka dua. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Ya, yukhati'una Allah wa la tidak amal terus dan seterusnya. Kalau kita baca di Al-Baqarah itu, terutama ayat 10 dan seterusnya, itu luar biasa. Ya. 9, 10, 11, 12 sifat-sifat orang munafik benar-benar bermuka dua, ya, dan hatinya benar-benar sakit, bahkan sakitnya itu melebihi orang-orang kafir. Ya. Orang yang bermuka dua tidak layak menjadi orang yang dipercaya. Ini perlu kita perhatikan, karena kemunafikan atau bermuka dua ini suatu penyakit. Bisa menjangkit siapa saja, ya, bisa menjangkit siapa saja. Seperti sebagaimana penyakit pusing, ada yang pusingnya berat, ada yang sedang, ada yang sedikit penyakitnya. Begitu juga munafik, bermuka dua ini kan penyakit, ya. Ini bisa yang bermuka duanya itu kelas berat, ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah. Benar-benar munafik pokoknya, benar-benar bahkan mungkin ini melebihi orang kafir, ya. Bencinya terhadap saudaranya muslim itu luar biasa, ya. Ada yang sedang, ada yang kecil, tapi dia jadi suatu kebiasaan bermuka dua. Ya. Ini perlu kita waspadai, jangan-jangan diri kita sedikit terjangkit penyakit ini, gitu. Maksudnya dzulumat jahain, bermuka dua adalah ini sifat dari orang-orang munafik. Mereka suka memuji satu kelompok, ya, dan merendahkan kelompok lain. Ya, ini memuji satu kelompok dan merendahkan kelompok lain. Memuji temannya dan merendahkan temannya yang lain. Ini sama-sama temannya, ya, dua kelompok itu sama-sama dia kenal. Kalau justru ini yang sama-sama dia kenal, sama-sama ya, apa ya, jalan bareng, itu dia memuji karena pada saat di kelompok tersebut dia puji, ya, dia rendahkan pada saat memang tidak di kelompok tersebut. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Bahkan musuh yang paling berat adalah munafik. Musuh gak nyata tapi sangat menghancurkan. Sekarang begini, ada si fulan, ya, A, ya, si A ini ketemu si fulan, si B, ya. Si B ngomong, si A ini antum itu bagus, antum prestasi, ya. Harusnya antum yang jadi ini, bukan si C ini, ya, gitu. Oh iya iya iya. Si A ini awalnya sih gak masalah, tapi dengan argumennya, retorika bicaranya si B, jadi oh iya ya, kayaknya masuk akal juga. Lah si B ini ketemu si C, sama yang diomongin, dibulak-balikkan begitu. Sehingga apa? Terjadilah percekcokan antara si A dan si C gara-gara si B, ya. Inilah wajahin. Jadi dulu wajahin, orang yang punya dua wajah, ya. Dan setiap perjuangan, perjuangan umat Islam, ya, dalam sejarah-sejarah, ya, itu hancurnya apa? Jadi orang-orang munafik. Ya. Kita lihat pada saat Mongolia menyerang apa itu Baghdad, ya, perang salib itu. Pada saat Islam dipukul mundur itu gara-gara orang munafik. Ya, di munafik inilah. Bahkan musuh-musuh Islam bisa masuk itu ya orang munafik. Perjuangan Islam kadang kurang maju, agak mundur gara-gara orang munafik. Ya. Inilah bahayanya orang yang bermuka dua, zul wajahain. Ya. Bahkan Imam Nawawi berpendapat dalam hal ini. Ya. Itu orang munafik yang mereka mendatangi satu kelompok lalu menampakkan seolah-olah dirinya menjadi bagian dari mereka. Ya. Ini ciri-cirinya. Ya. Dan menyelisihi musuh kelompok tersebut. Setiap datang ke kelompok seolah-olah menjadi bagian dari dirinya dan mengompor-ngompori agar lebih benci dengan lawannya. Kayak bunglon ya? Ya, kayak bunglon. Ya. Ya, bunglon itu kalau di pepohonan jadi hijau. Ya. Kalau di tanah jadi kayak tanah. Gitu. Tetapi orang munafik ini menampakkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa? Ingin merusak. Kalau bunglon itu bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Dalam kalau dalam di dakwah ya, mengikuti dakwah itu bisa. Kalau di masyarakat yang seperti ini ya kita bukannya mengikuti, mewarnai ya, dengan cara mereka dakwah. Gitu. Kalau masyarakatnya agak pendidikan tentunya kita harus dengan cara-cara beda, beda dengan masyarakat yang kampung begitu beda ya. Dan orang-orang munafik ini ya dan sifat-sifat ini bisa menjangkit siapa saja dalam satu organisasi seandainya. Karena begini, kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Di suatu kelompok pun ya ada gap ini dan permasalahan-permasalahan itu tidak lepas. Apalagi dalam suatu organisasi dan sebagainya. Ya. Sementara kita butuh kesatuan, sepakat satu kata. Ya. Persatuan yang kuat agar suatu organisasi, kelompok, ya jamaah kita ini menjadi kuat, menjadi solid. Ya. Tetapi ada satu mungkin sedikit orang munafik ini ya bagus dalam kelompok kita mungkin prestasi dan sebagainya ya, dia bukan orang munafik, kita tidak mengatakan orang munafik, tapi ada sifat yang ada sifat yang menjelekkan itu. Seandainya pekerja-pekerja itu kurang bagus, itu dia suka begini padahal sudah saya bilangin berkali-kali ya. di depan bosnya iya ya itu kan. Itu ketemu orang lain begitu juga. Sebenarnya itu kurang bagus gini-gini, padahal sudah saya gini-gini kan itu. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini yang terjangkit hal seperti ini. Apa yang dia ucapkan itu sesuatu yang negatif. Positif. Bukan sesuatu yang positif. Ya. Dalam menilai orang lain. Sehingga setiap dia menilai orang lain, menilai dari sisi negatifnya. Ini kebiasaan ini bahaya. Ya. Makanya kita jangan biasakan setiap menilai orang lain, ya, sisi buruknya, sisi kelemahannya. Ada baiknya kita nilai, tapi banyak kelemahannya. Ya. Walaupun dikemas dengan kata-kata yang baik demi organisasinya, demi kelompoknya dan sebagainya, tetapi dia menilai orang selalu dari sisi kekurangannya. Nah, kalau ada orang seperti itu berarti sudah mulai terjangkit ini. Ya, menilai teman kita dari sisi buruknya dan ini menjadi suatu kebiasaan, berarti dia sudah mulai terjangkit. Ya. Dan kita mungkin ya, mungkin kita kalau belum tahu ilmunya jangan-jangan begitu juga. Ya. Setiap menilai orang, oh si ini langsung sisi buruknya dulu yang kita lihat. Ada baiknya tetapi lebih banyak sisi buruknya, sehingga apa, nilai negatifnya yang muncul ya. Semoga kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Isma Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustofa Amal MA dari tema orang mukmin bukanlah

dimuji habis-habisan si A ini, sementara di sisi lain dia mencela si B yang tidak ada di depan kita. Ya. Bahkan Abdillah an Abdillahi qala al-amu akhlaqil mu'min al-fukhsyu. Abdullah bin Mas'ud berkata, akhlak orang mukmin yang paling hina adalah sifat keji. Ya. Al-la'amu, ya, ini adalah akhlak yang buruk, ya. Perkumpulan sifat-sifat buruk seperti kikir dan lain sebagainya, merendahkan orang lain, kasar, tidak sopan, ya, dan lain-lain. Kebalikan dari al-karom, ya. Maka kalau kita menyebut ya akhir karim, ya, karim ini perkumpulan akhlak yang baik, ya. Orangnya ramah, orangnya itu tidak berendam, perkataannya baik dan sebagainya, tidak suka mencela, tidak suka menghibah, maka kita katakan akhir karim, ya. Wah, itu sebagai doa. Kalau yang kita sebut belum seperti itu, ini sebagai doa semoga menjadi orang yang karom, ya, punya sifat al-karom, perkumpulan sifat-sifat yang baik. Maka kita nyebutnya ya akhir karim. Ya. Ini betapa pentingnya kita menjaga akhlak, terutama lesan kita, ya, agar setiap yang kita ucapkan ini mengandung perbaikan, bukan perpecahan. Yang mana, ya, perpecahan yang disebabkan lesan kita ini sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini perlu diingat, apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Ya, tidak cukup, ya, terlepas begitu saja dengan apa-apa yang kita lontarkan dari lesan kita, ya, efeknya tidak ke kita, tidak. Apa yang kita ucapkan nanti akan berefek baik kita, ya, di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ini orang melihat akhlak seseorang itu dari ucapan, ya. Bahkan orang awam ini pun paham, ya, akhlak seseorang baik tidaknya itu bisa dilihat dari ucapannya. Ya. Maka kita jadi pemimpin ini harus benar-benar menjaga lisan kita, ya. Siapapun kita menjadi pemimpin, kepala rumah tangga, kepala rumah tangga ini, ya, anak masih kecil saja, masih SD aja ngerti bapaknya sopan atau tidak dari ucapannya, ya. Hanya pentingnya kita menjaga ucapan. Jangan kita melaknat orang lain, ya, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Orang yang mendengar ini bisa menilai, ya, walaupun orang awam. Jadi menilai akhlak melalui ucapan itu bisa dinilai dari oleh siapapun, walaupun orang awam. Maka Rasulullah SAW sangat disegani, sangat dihormati, walaupun orang yang awam pun sangat menghormati beliau, sangat memuji bahwa Rasulullah SAW ini akhlaknya paling jos, paling bagus, ya. Tidak perlu S1, S2 dalam menilai akhlak seseorang yang melalui ucapan, ya. Ya. Sami'tu Ali ibn Abi Thalib shalawatullahi alaihi yaqulu lu'ina la'anuna qala Marwan alladzina yal'anuna nas. Ya. Jadi Muhammad bin Ubaid Al-Kindi Al-Kufi, ya, ini mendengar, ya, dari Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, ya, berkata, para pelaknat akan dilaknat. Ya, para pelaknat akan dilaknat. Jadi apa yang dia laknatkan akan kembali kepada dirinya. Sebagaimana doa, kita sering mendoakan orang lain, doa akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan laknat. Ya. Ya. Lu'ina la'anun, orang yang suka melaknat pun akan dilaknat. Maka Marwan mengomentari alladzina la'anuna nas, maksudnya adalah orang yang suka melaknat orang lain, mendoakan jelek orang lain, semoga ini, semoga itu, ya. dikit-dikit disakiti dikit aja atau tersinggung langsung doanya jelek. Ya. Maka doa itu akan kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Kita harus benar-benar kita menjaga. Kenapa? Lesan yang kita lontarkan, ya, itu sebenarnya demi kepentingan kita. Kita sendiri, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau yang kita ucapkan sesuatu yang baik, maka kita mendoakan sesuatu yang baik, ya, bagi diri kita sendiri. Sebenarnya kan begitu. Kalau kita melontarkan sesuatu yang kasar, yang jelek, mendoakan sesuatu keburukan terhadap orang lain, sesungguhnya kita juga mendoakan sesuatu yang buruk pada diri kita sendiri. Ya, ini perlu disadari. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di session yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Ismail Radio untuk bergabung memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustadz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar Ustadz, telah Ustadz sebutkan di sesi yang pertama tadi bahwasanya setiap dari kita berpotensi untuk terjangkiti penyakit munafik Ustadz. Karena itu bagaimana cara-cara atau tips-tips agar kita tidak terjangkiti penyakit munafik ini Ustadz? Karena terkadang kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kemunafikan Ustadz. Dan apakah ada doa khusus agar kita bisa terhindar dari kemunafikan ini Ustadz? Ya, sebagaimana kami sebutkan, kemunafikan adalah suatu virus atau penyakit. Sebagai penyakit demam, bagaimana agar kita tidak kena penyakit demam, ya? Atau seandainya penyakit demam langsung bisa gak lemas lah sembuh gitu. Atau penyakit yang lainnya. Tentunya yang perlu kita waspadai adalah kita tahu ilmunya tentang penyakit tersebut, sebab-sebabnya, efek-efeknya, ya, tahu dulu, terus ciri-cirinya, ya, dalam mengobati, ya, seorang dokter harus tahu sifat-sifat penyakit tersebut, didiagnosa, ya, dulu, ya, didiagnosa, disampaikan kepada pasiennya, kamu begini-begini, sebabnya begini-begini, dan pasiennya pun lebih mantap kalau tahu ilmunya, ya. Sehingga saya harus begini gitu. Jadi ilmu, kita mempelajari sifat-sifat orang munafik itu kayak apa sih. Kita harus tahu, ya. Kalau kita gak tahu, maka sifat itu akan mudah menempel pada diri kita. Ya. Sangat mudah sekali ini menjangkit. Terus ada tindakan preventif, bagaimana agar sifat itu tidak ada pada diri kita. Ya. Kalau ada, bagaimana langsung kita ingat ilmunya, ya. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak ingat, ya, nggak tahu. Ternyata kok saya punya sifat begini, ya, kita kendalikan diri, mengendalikan diri. Ya. Jadi ada upaya pengendalian diri. Apakah ada doa-doa khusus itu? Tentunya sifat ini kita bisa lawan dengan amalan-amalan yang soleh, dengan berkata yang jujur, berkata yang benar dan sebagainya. Doa tetap berdoa, ya. Sebagaimana Abu Dzar itu kan, nah, dalam satu hadis yang panjang kita pernah kita bacakan, malam-malam itu berdoa, ya, berdoa, ya Allah, Engkau sudah membaguskan wajahku, ya, maka baguskanlah akhlakku. Terus itu aja doanya, sampai istrinya, wahai suamiku, kenapa Engkau berdoa cuma gitu? Ada doa lain apa gitu? Terus dari tahajud sampai subuh itu, ya, sampai menjelang subuh, ya Allah, Engkau telah membaguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku terus itu. Apa komentar Abu Dzar ini? Akhlak itu sangat sangat luar biasa, ya. Bahkan orang diampuni dosanya gara-gara akhlak, padahal dia masih tidur. Masa bisa? tidur diampuni dosanya. Iya, karena apa? Di siang hari kita berakhlak baik kepada orang, mm-hmm. ya kan? Sehingga di malam hari pada saat kita tidur, orang yang kita berbuat baik tersebut, ya, dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Nah, di salah satu doanya agar kita diampuni, doanya pun dikabulkan. Jadi kita tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Tentunya kita bagaimana kita biar bisa melakukan seperti itu, khususnya tidak bermuka dua. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita enggak bermuka dua. Bermuka duanya itu kan karena kita ingin dihargai, dan perbuatan baik kita itu karena diri kita sendiri. Inilah, wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz, di sesi yang kedua tadi Ustaz telah Ustaz sebutkan bahwasanya sebenarnya kita tuh sudah tahu ilmunya, misalnya Ustaz. Kita tahu ilmunya tentang penyakit munafik ini, Ustaz. Namun ketika kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang mungkin membuat kita marah gitu, Ustaz, seringkali kita lepas kontrol, Ustaz. Jadi tidak bisa mengontrol untuk berkata-kata yang baik lagi, Ustaz. Padahal kita sudah tahu apa saja yang kita ucapkan itu kembalinya juga ke diri kita sendiri, Ustaz. Itu bagaimana cara kita apa mengendalikan ketika hal-hal yang kejadian-kejadian seperti itu terjadi pada kita, Ustaz? Ya. Kadang orang tidak kontrol. Gampang lepas kontrol. Lepas kontrol. Apalagi kalau masih muda. Masih muda itu sering lepas kontrol. Iya. Ya. Masalah dikit aja seolah dia ingin menampakkan jati dirinya, ya, menampakkan kehebatannya. Orang lepas kontrol itu biasanya begitu. Memang dia ingin menampakkan kehebatannya, ingin menampakkan kekuatannya. Ya, ini luar biasa, terutama bagi orang yang masih mempunyai jabatan, ya, orang yang masih mempunyai kekayaan. Ya. Sifat seperti ini pada saat dia punya posisi, punya jabatan, kekayaan, atau anak muda yang masih punya fisik yang kuat, ya, dan sebagainya. Biasanya lepas kontrol. Gampang lepas kontrol. Ya apa? Dia ingin menampakkan jati dirinya. Mungkin dia lupa ataupun belum tahu perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, lu'inal la'anun, ya. Orang yang suka melaknat pun akan dilaknat. Dilaknat. Orang suka berbuat jelek, ya sama ini. Kita, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Ya. Bahkan dalam satu akhlak, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Nanti di timbangan amal tidak ada timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya. Kalau kita orientasinya ingat perbuatan kita, nanti akan ada efeknya sampai di akhirat. Mungkin bisa mengendalikan diri, ya. Tidak bisa mengendalikan diri itu karena kita berpikirnya terlalu pendek, sumbu pendek. Apa yang kita lakukan ya efeknya saat ini itu, atau paling enggak di dunia saja itu, tidak sampai ke akhirat, tidak mempengaruhi amalan kita. Mungkin kita tidak bisa menang. Tapi kalau kita orientasinya ke sana, pasti ini akan mempengaruhi amalan kita di dunia dan akhirat, ya. Dengan hadis tersebut, dan ini adalah perkataan Rasulullah SAW, maka kita lebih bisa mengendalikan. Mengendalikan diri karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena mencari nama, karena mau pemilihan, tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Ini bahayanya sifat kemunafikan. Ya, bahayanya sifat kemunafikan. Dan ini adalah inti dari kajian pada pagi hari ini. sifat kemunafikan ini bisa menempel kepada siapa saja, kapan saja, ya. Tentunya kita harus tahu sifat-sifat kemunafikan itu kayak apa, sehingga kita bisa menghindarinya. Karena apa? Orang yang terkena penyakit ini biasanya dia tidak sadar, tidak sadar akan penyakit ini. Dan ini penyakit sangat membahayakan, ya. Tergantung sebesar apa sifat kemunafikan tersebut, ya. Karena ini adalah sifat dasar orang munafik yang Allah sangat laknat, Allah sangat benci, ya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran betapa buruknya orang munafik. Bahkan tempatnya adalah di dasar neraka. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling rendah. Ya, karena sifat saking luar biasa efeknya. Dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya kita bisa mengantarnya dengan apa? Dengan sifat-sifat baik kita. Kita puji semuanya, ya. Bukan untuk mencari muka, tapi untuk mencari kemaslahatan, untuk mencari persatuan. Kita puji muslim yang lainnya di depan muslim yang kita temui, agar sifat husnudonya ini muncul terus itu, ya. Selain kita tidak punya sifat munafik, ya, kita bisa mengantar, ya, sifat kemunafikan orang lain. Mungkin orang lain ini saling menjelekkan, tapi kita saling mujinya, ya. Apa? Demi kemaslahatan kita semuanya. Insya Allah kalau kita mengamalkan ini sebagai amal soleh kita, ya, masalah kita, dan manfaatnya luar biasa. Lo innal la'anun, ya. Orang yang suka mencela akan mendapat cela. Orang suka melaknat juga pun akan berlaknat, dan sebaliknya juga. Ya, orang yang suka membuat perbaikan, dia pun akan baik juga, ya, akan diperbaiki juga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Sema Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.